Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin syafi'ina wa imamina wa sayyidina wa murabbina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amma ba'd. Bapak ibu, keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang peduli terhadap keberlangsungan generasi masa depan Islam, yang peduli akan kehadiran generasi yang tidak boleh sama seperti kita. Mudah-mudahan Allah berkahi niat baik kehadiran Bapak Ibu, terutama yang hadir hari ini yang menyempatkan diri betul. Karena saya tahu bahwa hari libur seperti hari ini, biasanya kalau yang sibuk bekerja hari libur istirahat, tapi ini mau hadir, biasanya yang beraktivitas sepanjang pekan hari Sabtu Minggu berkumpul dengan bercengkrama dengan keluarga, tapi mau hadir hari ini, Masya Allah. Semoga kehadiran Bapak Ibu yang hadir khususnya di kajian ini, semoga Allah balas dengan Allah berikan keluarga keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita. Dan kelak sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga kita dikumpulkan dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Saya selalu bersyukur ketika bertemu dengan Bapak Ibu, suami istri yang bisa sejalan sinergi bersama. Cuma mata saya pagi ini menangkap kejanggalan, Ustaz. Ini ada kejanggalan saya lihat. Saya ini kalau ngisi mesti saya ngelihat, sehingga saya lihat saya sedang duduk di majelis siapa. Ini kejanggalannya dari sisi jumlah kehadiran. Kenapa ketawa, Pak? Kenapa? Buat saya janggal sekali. Bukankah ini para orang tua murid? Orang tua murid, orang umum juga ada. Umum ada. Oke. Tapi rata-rata orang tua murid? Ya. Rata-rata orang tua murid? Sepertinya. Oke. Kalau jumlah yang janggal di mata saya, ini jumlah ibu-ibunya 2 atau 3 kali lipat bapak-bapaknya. Saya ini diajari oleh orang tua saya untuk selalu berhusnuzon, Pak. Berbaik sangka. Sehingga saya pun mau berbaik sangka bahwa di sini satu laki-laki, istrinya tiga, Pak. Makanya yang hadir begini modelnya. Cuma segini kan berarti sepertiga. Ini husnudzon saya. Makanya wajar kalau yang bapak-bapak hanya segini hadirnya. Tapi kalau bapak-bapak ini istrinya cuma satu, nah ini bukan janggal, tapi ini saya khawatir sebuah kecelakaan pendidikan, Pak. Ini kiamat generasi. Kalau cuma ibunya yang datang hari ini saya khawatir betul, Pak. Karena pembahasan tentang orang tua itu bukan cuma ibu, tapi ibu dan ayah. Di beberapa poin ibu lebih tinggi dari ayah, tapi di beberapa poin ayah lebih tinggi daripada ibu. Nah, sehingga tinggal nanti di sensus yang ada bapak-bapak di sini, istrinya satu atau tiga. Nah, kalau istrinya satu, nah ini pertanyaan saya, suami yang lain pada kemana? Betulan, Pak. Saya ini, sampai saya disebut sebagai orang yang keras di dunia pendidikan. Ya, generasi sekarang ini kalau tidak dikerasi bapak ibunya, dia pikir dengan cara ini lahir generasi soleh, Pak. Saya bilang Anda bermimpi di siang bolong. Dengan pola-pola yang kita buat standar hari ini, dipikir dengan cara itu generasi soleh hadir. Jauh panggang dari api, Pak. Jauh langit dari sumur. Jadi tidak mungkin terjadi. Saya sering sampaikan mudah sekali. Ini mengawali pembahasan kita tentang menjadi orang tua yang dirindukan surga. Pertanyaan saya cuma begini, dan silakan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Anda semua yang hadir hari ini ridho dengan keadaan negeri ini seperti ini? Kenapa Anda bisa sepakat? Tapi kenapa kita tidak membuat perubahan? Saya mau tanya sekarang, apakah cara kita mendidik anak ini sudah betul perubahan dalam pendidikan anak, atau sama saja sebenarnya dengan cara kita belajar dulu, atau jangan-jangan lebih bagus kita daripada anak kita sekarang? Sudah, kapan mau berubah? Oh, kita tidak mengubah diri kok. Mana ada sunatullahnya perubahan tanpa kita mengubah diri? Kan tidak pernah ada, kan? Tidak pernah ada. Makanya tidak cukup slogan-slogan, kalimat, jargon-jargon, teriakan-teriakan, ayo kita berubah, kita ubah negeri ini. Ya, kita enggak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah. Kalau kita omong ubah generasi, ubah cara didiknya. Kalau cara didiknya sama, ya jangan-jangan bagusan kita, Pak, Bapak Ibu, daripada anak-anak kita. Lalu sekarang coba begini. Zaman saya tidak ada handphone, enggak ada gadget, enggak ada yang menyibukkan saya. Enggak ada, Pak. Saya anak kampung, yang kampung saya dulu enggak ada listrik. Yang punya listrik anak Pak Lurah. Itu yang punya perusahaan listrik. Listriknya baru nyala jam 5 sore, jam 9 malam listrik mati karena kekuatan dieselnya sampai segitu aja. Sudah enggak ada apa-apa. TV ada cuma beberapa orang sekampung, ya kan? Padahal namanya menuntut ilmu. Para ahli ilmu selalu mengatakan salah satu syarat orang berhasil menuntut ilmu adalah penuntut ilmu itu harus dijauhkan dari asyawagil. Asyawagil itu sesuatu yang membuat dia sibuk. Saya mau nanya, apa ini tidak membuat sibuk, Pak? Sangat. Anda kasih enggak anak-anak Anda? Ada yang manggut, ada yang enggak. Saya enggak tahu banyakkan yang manggut atau banyakkan yang enggak. Terus kita bilang mau berhasil, terus kita bilang mau mengubah bangsa ini. Mimpi Anda di siang bolong. Beneran, Pak. Saya bisa. Berarti bagusan saya dulu sekolah, saya enggak sibuk dengan beginian. Kalau masalah ngaji, Pak, Masya Allah. Namanya orang dulu, sekarang susah payah negara mengembalikannya. Beberapa pemerintah daerah membuat program. Habis maghrib sampai isya ngaji. Ay, dulu anak dulu, zaman saya sekolah, gak usah disuruh, Pak. Asal udah asar lari ke masjid, ke musola, ke langgar lari, Pak. Gak belajar pada para ustadz, para kiai di masjid itu. Jadi jangan-jangan lebih baik kita hari ini gak kenal pagi, siang, sore, malam, gak maghrib, isya, subuh itu, di depan TV-nya, di depan ini. Oke, jadi kalau mau mengubah bangsa ini, ya berubahlah. Cara mendidiknya ya harus berubah. Kalau yang di depan ini yang kita harapkan Islam, cara mendidiknya cara Islam. Kecuali berharapnya yang lain. Kalau berharap yang hadir sekuler, ya didiklah dengan cara sekuler. Ya kan? Tapi kan kita muslimin, kita mukminin, makanya harus mendidik dengan cara Islam. Baru lahir generasi Islam. Ya, jadi semua yang kita teriakkan, semangat kita yang kita kuatkan itu, tinggal ditunggu buktinya. Tinggal buktinya mana? Mari kita buktikan tentang perubahan itu. Dimulai dari mengubah cara belajarnya generasi ini, karena mereka nggak boleh sama kayak kita. Saya sering katakan itu, saya harus dengan sejujurnya gitu mengatakan bahwa anak-anak ini jangan lebih baik dari kita. Jangan lebih baik dari kita. Karena kalau cuma lebih baik dari kita, ya Allah, Pak, kita ini cuma begini-begini aja, terus lebih baik satu level di atas, enggak ngapa-ngapain. Dengan keadaan hari ini dan keadaan kebangkitan Islam di kemudian hari, kemudian anak-anak kita cuma lebih baik sedikit dari kita, maka saya bilang sudahlah, biarkan mereka tumbuh tidak seperti kita. Saya sering sampaikan itu, tidak seperti kita. Makanya cara mengukurnya jangan pakai ukuran diri kita. Karena ada orang tua itu sudah gak ngerti, soleh gak terlalu, ilmu gak banyak, gitu kan? Tapi dia ngukur pakai dirinya. Pak, itu apa gak sulit ya Pak anak-anak? Pak, itu apa gak berat ya Pak anak-anak? Pak ini aduh Pak, masa begini caranya Pak? Dulu saya, siapa Anda? Dulu saya itu siapa Anda gitu Pak? Saya jujur, kita jujur Pak. Kita boleh jujur-jujuran. Kita bicara akidah kita, sekuat apa sih akidah kita? Wong kita harga-harga naik, isu-isu PHK muncul, goyang kok akidahnya? Goyang kok akidahnya? Ngelihat duit sedikit iman kuat, duitnya gedean banyak goyang imannya. Itu baru bicara akidah, belum berikutnya. Kita bicara ibadah, ibadah kita juga enggak banyak-banyak amat. Ya ibadah kita sholat sedikit, puasa sedikit, sedekah sedikit. Terus ukuran kita semana yang kita jadikan sebagai panduan untuk mengubah generasi ini? Kecintaan kita pada Quran sampai mana? Baru bicara Quran Pak, level yang paling dasar untuk muslimin ini. Oh, bicara Quran ya alhamdulillah sudah hafal juz 30 ya. Itu kalau gak lupa lagi, tajwid belum selesai-selesai sampai sekarang. Ngaji ningkat Pak, sampai hadis. Hadis apa? Hadis Arba'in. Arba'in lo gak selesai-selesai. Saya cuma ingin, yuk kita mulai dari mengoreksi diri, Bapak Ibu. Dari koreksi diri. Kalau betul mau mengubah keadaan ini, kalau betul Anda tidak ridho dengan keadaan ini, harus diubah generasi ini. Cara belajar tidak boleh sama dengan cara kita. Kalau memang alurnya harus diubah, ubah alurnya. Kalau memang caranya diubah, ubah caranya. Kalau urutannya harus diubah, ubah urutannya. Kalau mata pelajarannya harus diubah, ubah mata pelajarannya. Biasa saja. Biasa saja. Karena kita menginginkan perubahan kan. Itu maksud saya. Kita mulai yuk dari situ. Nah pas hari ini pembahasan kita memang, kita membahas tentang orang tua. Kita gak membahas anak hari ini Pak. Karena judul yang dikasih ke saya adalah orang tua yang dirindukan surga. Kita bicara orang tua hari ini. Kita bicara orang tua. Dan ini tepat. Judul ini tepat karena bicara pendidikan itu jangan mulai dari anak Pak. Mulailah dari orang tua. Makanya doa kita walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Pasangan dulu baru keturunan. Jadi mari kita selesaikan pembahasan pasangan. Suami istri, laki perempuan, orang tua. Baru bicara dzurriyyatina. Baru bicara tentang keturunan. Kita ubah Pak. Kalau orang tuanya nggak mau berubah, tapi pengen anaknya berubah, enak juga hidup begitu caranya, Ustaz. Titipin aja ke beliau, titipin ke sekolah, Ustaz, nitip anak, ya kan, sebulan saya siap bayar sekian, tapi pulang harus soleh, Ustaz, ya. Enak juga hidup begini caranya. Nggak ada, Pak, sunatullah itu nggak pernah ada. Karena generasi ini pendidikan utamanya Allah Rasulnya titipkan langsung di orang tua, bukan di sekolah. Bukan di sekolah, saya selalu katakan itu. Bukan di sekolah, mau sehebat apa sih sekolahannya? Mau sehebat apa sih para gurunya, para ahlinya? Tugas utama Allah titipkan di orang tuanya. Rasul kan bersabda, antum semua tahu. Ma min mauludin illa yuladu alal fitra fa'abawahu. Fa'abawahu artinya bapak ibunya. Bapak ibunya yang mau membentuk anak mau jadi apa? Mau jadi yuhawidhanihi? Au yunasirani, au majusani, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau tetap dalam fitrahnya tergantung bapak ibunya. Bapak ibunya, Pak. Jadi ini makanya mari kita mulai kalau betul kita mau mengubah sekeliling kita, maka ubahlah diri kita. Mari kita ubah diri kita, kita ubah keluarga kita. Ya. Nah, jadi nanti kalau babnya, ya tapi kan saya sekolah di sekolahan sini, Pak, kemudian kurikulumnya begini, ya nanti kalau sekolahan biar bicara sama saya, Pak, urusan sekolah nanti saya ngomong sama sekolah. Yuk, kita boleh, Pak. Ayo sekarang Anda mau betul mengubah bangsa ini, sekolahan Anda ini kurikulumnya kayak apa, terus berharap mengubah. Bagaimana mau mengubah? Anda mau menyongkel sebuah keburukan, Pak. Enggak bisa. Anda lihat bagaimana akar pohon yang sudah mati, Pak. Akar pohon mati. Tapi akar pohon itu udah kuat sekali, harus dibuang, dihilangkan. Anda berniat udah dihilangkan lah, ini sudah mati. Akar pohonnya besar sekali. Ada mau congkel. Nyongkelnya pakai apa? Enggak akan bisa terbongkar itu. Nyongkel yang sudah berakar berurat, kerusakan ini, Pak. Yang sudah berakar berurat itu kalau Anda mau congkel gitu, kalau nyongkelnya cuma pakai apa ya, pisau kecil, ya tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus mencongkelnya dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Itu maksudnya. Maka ketika Allah berfirman, enak mana ini sama ini? Enak yang ini. Oh, enak yang ini, Ustaz. Oh, luar, dua-duanya susah, Sat. Itu bisa yang di luar. Oke, ini ya. Oke, ini cek. Baik, sampai mana tadi saya? Iya, Pak. Makanya Allah berfirman, wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Batil itu akan hancur. Syaratnya satu, datangkan dulu yang hak. Tapi al-haqnya datang itu bukan cuma datang sementing ada, bukan. Bukan. Dia memang menjadi sebuah al-haq yang utuh, yang sangat tertata rapi. Baru yang batil hilang. Lah kalau wong kita sekedarnya, sekenaknya, ya al-batil tidak akan pernah pergi. Yang rusak itu tidak akan pernah bisa kita congkel karena alat congkel kita enggak cukup. Gitu ya? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya belum mulai ngajinya. Ini bukan prolog ini, San. Ini tumpahan jiwa namanya. Sudah 20 menit, 15 menit. Saya ingin memulai, Bapak Ibu, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sentuhan sangat dalam buat kita tentang orang tua. Ayatnya kita semua hafal dalam surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Ini Masya Allah Pak, ini sesingkat itu tapi dalam sekali maknanya. Wa walidin artinya demi walid. Allah bersumpah demi walid. Walid kalau wanya panjang, walid itu artinya berarti bapak. Demi bapak, demi ayah. Tuh para ayah kalau pengen tahu, Allah bersumpah demi Anda. Betapa luar biasanya ayah itu. Wa walid wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Tapi menurut sebagian ahli tafsir artinya bukan dan apa yang dilahirkan, dan yang tidak dilahirkannya. Ini nanti ada, kalau tafsirnya ada sekian banyak pendapat. Tapi saya ingin berikan sentuhan tentang poin kita. Wa walid, Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu yang disebut Allah itu pasti sesuatu yang layak mendapatkan perhatian besar. Maka kalau di Quran kita jumpai Allah bersumpah demi apa saja? Wal asri, demi waktu. Jangan pernah meremehkan waktu. Watini, demi tin. Wazaitun, waturi sinin. Ini tiga hal yang luar biasa. Tin, zaitun, tursina. Wasyams, demi matahari. Wal qamar, demi rembulan. Wal lail, wan nahar, demi malam, demi siang. Kali ini Allah bersumpah wa walid, dan wa walid demi ayah. Jadi tema ayah itu Pak, itu tema besar. Sampai Allah dari sekian banyak makhluknya Allah pilih ayah. Saking besarnya tema ayah dalam Islam. Ya. Lah kalau laki-laki ada di rumah, ya, dia bapaknya anak-anak, tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Itu artinya dia mengabaikan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Allah. Dia meremehkan sesuatu yang Allah mementingkan itu. Kalau sudah begitu, pasti hasil rumah tangganya tidak istimewa. Coba ya. Itu dari para ayah. Makanya tadi kan saya sudah berhusnudzon ya Pak. Sudah berhusnudzon di depan tadi. Tapi kalau ada yang suami belum datang ya dikabarilah. Sampaikan salam saya Pak. Sampaikan salam saya. Salam kehati-hatian. Akan rumah tangga yang dalam ancaman. Ya, karena Allah bersumpah wa walid, demi ayah, demi bapak. Oke. Wa walid, kalau tafsirnya macam-macam. Wa walidi wa mawalad itu ada sekian tafsir. Ada yang mengatakan itu Nabi Adam dan anak turunnya, Nabi Ibrahim dan anak turunnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad, kemudian ayah secara umum. Macam-macam tafsirnya. Saya tidak bahas itu, waktu ini tidak ada. Tapi saya ingin sampaikan wa walid wa ma walad. Wa ma walad itu dua makna. Salah satunya yang lazim dan di terjemahan kita itu maknanya adalah apa yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan. Saya nanya, apa ada bapak-bapak melahirkan? Nah, terus ayatnya jelas kok. Wa walid. Kalau perempuan walidah. Walidatun kalau perempuan. Kalau ini jelas wa walid. Dan apa yang dilahirkan oleh walid, oleh sang ayah, Maka nanya saya, apakah bapak-bapak melahirkan? Gimana bapak ibu? Jawaban Anda menentukan kajian saya setelahnya nih masalahnya. Bapak-bapak melahirkan apa enggak? Hah? Enggak melahirkan. Gimana tidak melahirkan? Itu anak lahir dari mana? Ibu. Ibu dan suaminya batu gitu. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan tentang ada namanya as-sulb, ada namanya at-taraib. Ya kan? Kalau sulb itu laki-laki, tulang sulbi. Taraib itu perempuan. Nah, dari situlah bakalnya anak tuh. Berarti bapak ibu melahirkan dua-duanya. Bapak melahirkan, ibu melahirkan. Hanya tuh bayi dititipnya di rahim sang bunda sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau begitu maka itu artinya walau ayat ini hanya menyebut ayah, tapi justru yang melahirkan secara fisik ibu, maka ayat ini berarti bicara ayah dan ibu sekalian. Walau yang disebut hanya ayah. Paham? Berarti ayat ini tidak hanya bicara ayah, berarti juga bicara ibu. Bicara melahirkan masalahnya, Bu. Kan ibu-ibu yang melahirkan secara fisik. Berarti ini pembahasan penting tentang ibu. Lah kalau ada perempuan, ini sama dengan laki-laki tadi. Kalau ada perempuan di rumah, itu ibunya anak-anak tapi tidak berfungsi sebagai ibu. Maka bagaimana berharap keluarganya istimewa dunia dan akhirat? Dia enggak berfungsi sebagai ibu. Fungsinya kebanyakan, Pak. Perempuan fungsi kebanyakan. Ada yang ini ada orang salah tempat, Pak. Ini saya sampaikan kritik saya karena generasi ini sudah jadi korban. Yang jadi korban sekarang sudah gede-gede. Gara-gara salah paham terhadap ayat. Makanya kalau tahu ayat itu, Mbok ya tolong ditanyakan kepada ulama tafsir, Pak. Jangan ditafsirin sendiri hanya gara-gara baca terjemahan. Ya? Perempuan dan laki-laki Allah kasih tugas beda-beda. Tapi begitu para wanita ini punya fitrah lebih dekat ke anak-anaknya, apalagi perempuan lebih dekat dengan urusan rumahnya dan di dalam rumahnya, maka kalau perempuan disibukkan di luar rumahnya padahal di rumahnya ada anak-anaknya, bahkan di luar kesibukannya baik sekalipun. Karena ada yang berdalih tadi, saya bilang berdalih ayat, kan kita di luar juga berdakwah, Ustaz. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bo ya, ayat ini ditafsirkan dengan benar. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Tuh kan, isi ibu-ibu sibuk dakwah di luar, nanti anak-anak Allah yang nolong. Anda boleh cek di lapangan, ibu-ibunya sibuk dakwah di luar, anak-anak di rumah berantakan. Anda boleh cek di lapangan. Kenapa? Bukan salah ayat, Anda salah paham terhadap ayat. Bukan itu maksud ayat. Apalagi kalau di luarnya bukan untuk urusan semulia itu, terus mau jadi apa generasi ini? Itu wa walidi wa ma walad. Ayolah, makanya saya waktu membuat video singkat di YouTube juga ada. Wah, itu ada orang tersinggung, ibu-ibu tersinggung berat ya. Petinggi sebuah perusahaan tersinggung berat gara-gara itu di setel. Ya, saya cuma bikin video sederhana sebenarnya, judulnya Ibu Pulanglah. Saya cuma nyuruh ibu pulang, mosok tersinggung. Mosok saya bilang ibu minggatlah lah, baru orang tersinggung. Kalau ibu pulanglah, lo kan mulia saya nyuruhnya, ya kan? Nah, kalau ibu pulang lah itu berarti kan luar biasa. Saya baik hati berarti loh, saya dimarahi orang. Ya. Saya cuma nyuruh ibu pulang supaya inilah, Anda harus tahu di mana tempat mulianya wanita. Ya? Jadi mohon perhatikan betul, wa walidi wa ma walad. Oke. Satu lagi saya di ayat ini, karena pembahasan ayat ini sebenarnya banyak. Satu lagi saya ingin sampaikan. Wa walidi wa ma. Ma biasanya karena ada ma, ada man. Kalau orang belajar bahasa Arab dia akan tahu kalau ma itu sesuatu, biasanya bukan benda hidup. Kalau man, nah itu biasanya makhluk hidup. Gitu ya. Yang Bapak Ibu lahirkan benda mati atau benda hidup? Kenapa Quran pakai ma, tidak pakai man? Harusnya kan wa walidi wa man. Wa man walad. Karena orang yang dilahirkan makhluk hidup. Loh, yang begitu itu dikaji oleh para ulama tafsir. Gitu ya, Bapak Ibu? Makanya yuk ngaji, ayo kita ngaji. Ngaji yang serius. Kita ini berjalan pakai semangat, enggak pakai ilmu. Berantakan semua urusan kita. Enggak percaya cobain, enggak percaya. Ayo ngaji, Pak. Ya. Para ahli tafsir membahas itu. Kenapa kok ma bukan man? Padahal yang dilahirkan manusia makhluk hidup. Wa walidi wa ma. Ha, wa ma walad. Nah, itu pembahasannya juga panjang. Ya, saya kasih satu saja bahwa ini ketika ada kata walidin dalam bahasa Arab juga nakiroh, istilah bahasa Arabnya. Nakiroh itu diantara tanda terbesarnya tidak ada alif lam ya. Intinya adalah mau nakiroh pada walidin atau ma dan bukan man. Intinya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya pembahasan orang tua dan apapun yang dilahirkannya. Itu gampangnya. Ya. Sudah ya, jadi membahas generasi masa depan yang mau mengubah bangsa ini harus dimulai dari sini. Wa walidi wa ma walad. Munculkan dulu bahwa Anda orang penting di posisi masing-masing. Ayah di posisi ayah, bunda di posisi bunda. Ya. Tidak, jangan overlapping. Kalau overlapping tugas itu mesti berantakan, Pak. Apalagi ganti posisi. Nah, berat. Ada perusahaan. Kalau saya masuk gerbangnya disambut Pak Satpam. Assalamualaikum Pak, mau kemana? Oh, saya mau ketemu Pak Direktur. Silakan Pak masuk dulu ke ruang resepsionis itu, nanti ditunjukkan. Oke? Okay? Bagaimana kalau kita ganti? Pak Direktur duduk di tempat Pak Satpam. Pak Satpam duduk di ruangan Pak Direktur. Seminggu aja. Gimana? Berantakan. Itu kalau tukar posisi. Lah nih, suami ya suami, istri ya istri, ayah ya ayah, ibu ya ibu, masing-masing punya posisi dan tugas. Jangan tukeran. Yang nyari nafkah kok perempuan, itu sudah tukeran, Pak. Yang nyari nafkah itu dalam Islam laki-laki. Gitu ya? Begitu. Overlapping tugas itu juga bahaya. Bahaya, Pak. Jadi terserah pokoknya, Pak Direktur mengumumkan, sudahlah hari ini gak ada satpam, gak ada OB, gak ada resepsionis, gak ada direktur, gak ada manajer, semua bareng-bareng dikerjain. Bisa begitu perusahaan jalan? Gak bisa. Sama, rumah tangga ini juga tidak mungkin dijalankan dengan pola bareng-bareng, itu gak bisa. Ya, jadi pahami tugas Anda. Ini supaya nanti kita ini orang tua yang dirindukan surga, Pak. Baik. Itu wa walidi wa ma walad. Pembahasan orang tua dan anak masuk surga, yang sering diungkap adalah At-Tur ayat 21. Walaupun pembahasannya ini sayangnya tidak didetailkan, saya mau detailkan sedikit hari ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan imannya itu diikuti oleh keturunannya, maka kami, terjemahannya apa Pak di situ ya? Ada yang buka enggak? Kalau dalam bahasa Arabnya saya suka terjemahkan kami susulkan. Walaupun saya enggak tahu bahasa pasnya. Saya enggak tahu kalau diterjemahkan al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak turunnya itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulin di surga Allah. Karena nanti arti nanti maknanya beda, Pak. Ya? Wa ma alatnahum min amalihim syai. Jadi tidak ada yang disia-siakan amal itu. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Nah, saya cuma ingin bahas yang tadi kata disusulkan itu, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Al-haqna itu kami, kata Allah. Jadi ini kebaikan Allah, Pak. Jadi kita langsung pada tema di surga sesuai judul kita nih. Ya kan? Kami, ini kata Allah nih, dan ini kemuliaan Allah. Kami susulkan ke bapak-bapak mereka itu, ke bapak ibu mereka yang beriman, anak keturunan mereka. Ngerti maksudnya? Makanya para ahli tafsir mengatakan begini. Kata para ahli tafsir, ayat ini sebenarnya bukan tiba-tiba bapak, ibu, anak-anak, cucu ngumpul di surga, enggak gitu. Ayat ini. Karena kata al-haqna menunjukkan bahwa disusulkan itu artinya sang anak tidak layak untuk berada di surga setinggi bapak ibunya. Berarti bapak ibunya memiliki tingkat kesolehan yang lebih tinggi dari anaknya. Makanya surga bapak ibunya lebih tinggi daripada surga anaknya. Ini sama-sama masuk surga, Pak. Ya, bukan satu neraka, bukan. Ini sama-sama masuk surga. Cuma Masya Allah, surga antum tahu kan ya, surga yang bertingkat banyak itu jaraknya bisa sejarak langit dan bumi itu, satu tingkatnya. Lah bagaimana kalau jaraknya sampai sekian tingkat dengan orang tuanya? Jadi ayat ini menyampaikan bahwa orang tua yang disebut di ayat ini lebih bagus imannya, lebih bagus ibadahnya, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus kesolehannya, maka surganya lebih tinggi. Tapi Masya Allah, Pak, namanya orang tua. Orang tua ini bapak ibu di dunia pun mengalaminya, ya kan? Kalau urusan makanan, urusan ibu-ibu itu sudah fitrahnya, Bu. Itu membahas makanan dan fitrah perempuan itu ada pembahasan sendiri. Cuma singkat kata begitu, makanya kalau ibu-ibu makan makanan yang enak, anaknya tidak sedang bersamanya, apa yang ada di benak ibu-ibu? Ingat anaknya. Gitu ya? Itu ibu-ibu. Apalagi anaknya di pesantren, saat pesantren sono, anaknya di mana kan? Ibunya makan di Bogor sini. Begitu makan ngomong sama ayahnya, ingat anak-anak. Itu orang tua, asli orang tua begitu. Hari sudah mulai sore, matahari mulai terbenam, itu anak-anak belum lengkap di rumah. Kalau bapak ibunya normal otaknya, ya, apa yang dilakukan? Pasti nyari anaknya, betul ya? Makanya di surga itu orang tua yang beriman, dan dia tahu kok dulu anak saya beriman kayak saya didik. Cuma tengok-tengok di surga, loh kok gak ada anak saya. Wallahi, Pak, hidup tidak nyaman di surga. padahal Allah tidak mau ada sedikit pun hal yang membuat kenikmatan surga berkurang. Gara-gara ingat anak itulah maka kenikmatan orang tua dalam menikmati surga berkurang. Karenanya dia bertanya, ya Allah, kemana anak saya? Itu orang tua, Pak. Kemana anak saya? Seperti di dunia dicari, anak enggak ada dicari, Pak. Karena di surga kita akan nyari anak itu, Pak. Kalau sudah masuk surga nyari anak, ya Allah, mana anak saya? Maka supaya kebahagiaan di surga sempurna, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anaknya diambil sama Allah dari surga yang bawah, disusulkan ke surga bapak ibunya. Makanya kalimatnya alhaqna kami, kata Allah yang melakukan itu. Jadi artinya itu rahmat Allah. Coba. Jadi sebenarnya yang ditarget adalah orang tuanya solehnya sampai kayak begitu sampai anaknya tidak bisa mengikutinya. Jangan bilang begini dulu, ya enggak apa-apa Pak, saya enggak soleh-soleh amat. Ya itu mah bukan tuntutan ayat, Pak. Tuntutan ayat enggak begitu. Baca ulang At-Tur 21 itu, tolong baca jangan terjemahan, baca tafsirnya. Anda akan tahu ternyata At-Tur 21 Allah ingin menyampaikan bapak ibunya soleh luar biasa sampai itu anak enggak bisa menyaingi kesolehan bapak ibunya. Itu maunya Allah dulu. Ya, bukan kalimat tadi, ya saya enggak soleh-soleh amat, yang penting anak saya soleh. Ya, oke, naikkan versinya. Tapi kan saya lomba sama anak-anak kalah, Pak. Ya memang begitu. Cuma jangan berhenti. Anak-anak di SD-nya disuruh ngafal Quran. Bapak ibunya maksudnya nggak ngafal. Gitu loh, Pak. Ya kan, anak-anak ngafal Quran kan? Ngafal Quran. Anak-anak disuruh ngafal Quran, satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Bapak ibunya mana? Gak pernah ngafal Quran, ya terus gimana ceritanya? Ya, ini yang pertama. Jadi Allah maunya seperti itu, sehingga suatu hari kita yang nyari anak-anak kita, Bapak Ibu, di surga nanti. Ya Allah, mana anak saya? Oh, anakmu di bawah sana. Ya Allah, ini rindu anak-anak, gitu ya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak-anak dan orang tuanya. Jadi Allah maunya orang tua setinggi itu. Kemudian nanti ada sebaliknya. Nah, kita tuh mainnya cuma yang di sebaliknya ini loh, Pak, sayangnya. Anak-anak yang menolong orang tuanya. Nah, itu yang kita pengin. Wah, itu aja saya, Pak, gampang itu, ya kan? Jangan begitu. Kita berlomba dengan anak kita dalam masalah al-khairat, dalam masalah kebaikan-kebaikan. Ayo kita berlomba dengan anak kita, sehingga nanti siapapun, terserah Allah yang akan menilai siapa yang akan menolong siapa. Ya, baik. Itu At-Tur 21. Mari kita buka dalam surat Al-Kahfi 82. Kisah perjalanan ilmunya Nabiullah Musa dengan anak muda yang bersamanya, yaitu Nabi Yusha bin Nun, yang berguru kepada Nabiullah Khidir alaihimussalam. Kisah panjang berakhir di ayat ini, di mana Nabiullah Khidir harus menjelaskan satu-satu, supaya Bapak Ibu yang sudah tahu kisahnya. Sampailah kita pada ayat wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding rumah ini, kata Khidir, yang saya bangun sampai berdiri bagus, rumah yang sudah mau roboh ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Gak ada yang bantu anak yatim itu, rumahnya sampai mau roboh. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, ini milik dua anak yatim di kota ini, di bawahnya, di bawah rumah ini terpendam harta karun. Bukan hartanya korun, ini bahasa Indonesia, harta karun, harta yang dipendam. Dulu ayah mereka berdua ini ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Rabbmu Allah ingin agar dua anak ini tumbuh sampai menjadi orang yang baligh dan kuat. Dan kemudian Allah mengeluarkan harta karun itu untuk diberikan pada anak yatim itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Ya, yuk kita bahas satu-satu. Ini Masya Allah, ini para ulama sejak zaman, sejak sahabat bahkan membahas, dan ini pembahasannya banyak panjang. Tapi mari kita lihat bagaimana menjadi ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soleha. Ayahnya dua anak yatim ini soleh ayahnya. Kalau ini disebutnya memang ayah, Pak. Memang ayah ini. Abuhuma soleha. Jadi ayah soleh itu ya Allah, saking pentingnya deh. Sudah dua ayat ya. Wa walidi wa mawalad dan wa kana abuhuma soleha. Ya, jadi penting ayah soleh. Jadi kalau saya sering ditanya, walaupun saya tidak bisa menjawab, bagaimana kalau terlanjur Ustaz? Nah itu yang saya bingung jawabnya. Terlanjur itu gimana? Ya terlanjur Pak. Terlanjur. Ini suami gak kayak suami, bapak gak kayak bapak, gitu ya? Nah itu Pak, itu. Nah, saya bilang sudah, bawa ke masjid aja. Ah, ke masjid juga susah, Pak. Dituntun, mungkin gak tahu jalan ke masjid, mungkin lupa jalan ke masjid di perumahannya atau di kampungnya. Oh, tahu Ustaz, dianterin, mungkin kejauhan masjidnya. Orang samping rumah persis masjidnya. Saya terus harus bagaimana coba ya? Karena ayat betul-betul Pak, Allah tuh maunya kalau generasi ini mau berubah, bapaknya dulu Pak. Yuk kita lihat ayat ini. Wa kana abuhuma soleha. Apa penafsiran para ulama terhadap ayat ini? Ini kalau sudah begini Masya Allah, ini orang tua yang dirindukan surga. Oke. Wa kana abuhuma soleha. Ini ayat ini Bapak Ibu, kan ceritanya Nabi Musa, Yusha' bin Nun dan Nabi Khidir, gitu. Mereka kan berjalan masuk ke kampung ini, ke kota ini, ke kotanya anak yatim itu. Kehabisan bekal, maka ya minta ke masyarakat agar dikasih sebatas ya makanan sedikit, minuman sedikit. Tapi fa'abau ayyudhayyifuhuma. Tapi masyarakat kampung itu pelit. Cuma air sama makanan gak dikasih. Oke, berarti anak itu tinggal di kampung yang baik apa kampung yang buruk? Kampung yang buruk. Kira-kira Pak, kalau masyarakat kampung tahu bahwa di bawah rumah itu ada harta karun, kira-kira akan mereka jaga atau mereka sikat habis itu Pak? Habis, orang ini orang buruk-buruk semua. Lihat. Artinya penjagaan Allah terhadap dua anak yatim itu, yatim gak ada yang ngurus Pak. Penjagaan Allah sampai pada tingkat yang paling maksimal. Gini, kalau dua anak yatim itu tinggal di lingkungan yang sangat baik, soleh dan peduli, ya gak aneh ya kan. Anak itu dijagain oleh masyarakatnya, diberi makan, diasuh, dididik. Gak aneh, masyarakatnya baik. Lah ini masyarakatnya memang jahat. Jahat masyarakatnya. Lihat bagaimana Allah ingin menunjukkan penjagaan yang sangat maksimal untuk dua anak yatim ini. Rumah yang mau roboh dibangun. Hebatnya anak yatim itu dibandingkan kita. Kita punya rumah, anak yatim yang dikisahkan itu juga punya rumah. Bedanya, rumahnya anak yatim itu yang bangun para nabi. Yang dirikan tembok loh para nabi. Nabi Musa, Nabi Khidir, Yusha bin Nun juga calon nabi. Coba itu. Jadi masya Allah hadirin, ya kan? Tukangnya nabi. Apa enggak barokah tuh rumahnya? Lah tukang kita itu kadang sholat aja masalah. Betul dah? Itu loh. Jadi memang beda kualitas rumah. Ya? Beda kualitas rumah. Sentuhannya beda kan hasilnya beda, Pak. Ya beda lah. Wong ini minuman nih, Pak. Ini beda tangan rasanya beda loh. Coba bikin sama disuruh coba itu sekian sekian cokol lain ya rasanya. Nah, beda tangan. Beda tangan. Itu sama-sama ngerti bikin minuman. Lah gimana kalau yang satu enggak ngerti sama sekali terus maksain bikin minuman? Enggak jadi. Nah itu betapa berkahnya rumah anak yatim itu. Yang membangun tukangnya adalah para nabi. Oke. Rumah berdiri itu para nabi tidak minta upah sama sekali. Kalau tukang kita minta upah. Ya? Sini sudah nabi mulia barokah tidak minta upah. Sudah begitu ternyata itu untuk mengeluarkan harta karun yang tersimpan sudah lama. Ini ada banyak tafsir juga harta karunnya apa. Ada yang mengatakan harta karunnya itu memang harta melimpah, Pak. Emas segala macam. Ada yang mengatakan harta karunnya ilmu. Tapi mau emas mau ilmu dua-duanya harta karun, betul? Ya. Gitu, Pak. Itu yang harus ditinggalkan oleh bapak soleh itu kayak gitu ya. Jangan cuma meninggalin bapakmu mati nak nih, sebentar lagi bapakmu mati nih, tapi perusahaan ada 30 tuh. Ya itu tidak membanggakan. Kalau Anda tidak meninggalkan ilmu buat anak-anak, seperti tafsirkan dalam ayat ini. Jadi tinggalkan harta, tinggalkan ilmu, tinggalkan kesolehan untuk mereka. Maka kemudian harta nanti bisa dikeluarkan, anak ini tumbuh menjadi balig dan dewasa menjadi kuat, maka kemudian mereka punya harta melimpah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata semua keistimewaan buat anak yatim ini kata kuncinya cuma satu. Kenapa anak yatim itu punya keistimewaan sehebat itu? Karena wakana abuhuma soleha, bapaknya soleh. Itu tok. Makanya kan saya sudah lama nulis apa namanya tulisan ringkas tentang singkat tentang asuransi terbaik kan. Ini asuransi terbaik. Antum nggak perlu asuransi, ini asuransi terbaik. Untuk anak turun lebay ini asuransi terbaik. Asuransi terbaik adalah kesolehanmu wahai ayah bunda dan kesolehan anak-anakmu. Itu asuransi terbaik. Sehingga anak-anak ini Allah yang jaga karena bapaknya soleh. Kalau bapak ibu lihat dalam tafsir lebih heran lagi, Pak. Karena ternyata disebutkan bahwa bapak ini ternyata yang disebut-sebut soleh ini bukan bapak langsungnya yang dimaksud, tapi bapak 7 turunan ke atas. Jadi dalil 7 turunan itu ayatnya ini, Pak. Tapi sayangnya bercandaan kita cuma masalah uang, Pak. Wah ini orang kaya luar biasa, enggak habis 7 turunan. Cuma saya turunan yang ke-8. Cuma bercandaan uang. Padahal yang dimaksud ayat ini bukan hanya uang, tapi kesolehan. Ya? Makanya Abdullah bin Abbas, sahabat mulia, ahli tafsir, beliau mengatakan, Allah menjaga dua anak yatim ini karena kesolehan ayah mereka. Allah menyebut kesolehan ayah mereka dan Allah tidak menyebut kesolehan anak itu. Ngerti maksudnya? Bapak Ibu silakan baca di ayat itu, tidak ada Allah menyebut bahwa anak itu anak soleh. Abdullah bin Abbas sampai segitunya menyampaikan, coba lihat, itu bapaknya saja soleh sudah cukup, walau tidak disebutkan kesolehan anaknya, walaupun juga tidak disebutkan bahwa ini anak nakal, tapi tidak dipuji-puji Allah kesolehan anak ini. Tapi dengan kesolehan bapaknya cukup untuk mengawal anak-anaknya. Bahkan kalau menurut tafsir, sebagian tafsir, bahwa dia adalah kakeknya yang ketujuh, berarti lebih jauh lagi. Itu menandakan bahwa kesolehan itu masya Allah Pak, kenangannya panjang, dampak positifnya panjang kesolehan itu. Anda soleh sekarang, itu bukan cuma manfaat buat anak-anak, bahkan sampai turun, anak turun kita seterusnya. Nabi Ibrahim contohnya, ya, Nabi Ibrahim contohnya yang paling nyata. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini kan Ibrahim yang luar biasa soleh, lulus dari ujian Allah, kemudian diberi penghargaan oleh Allah bahwa dia dijadikan pemimpin untuk seluruh manusia. Maka jawaban Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak turunku juga. Jadi yang pemimpin jangan hanya saya, tetapi juga anak turun saya. Coba lihat kan, jarak dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad loh Pak. Nabi Muhammad juga anak turun Nabi Ibrahim, bahkan pemimpinnya para pemimpin, pemimpinnya para nabi. Segitu panjang ya kesolehan itu segitu panjang manfaatnya. Oke ya, jadi yang soleh, bapak ibunya yang soleh ya, ini jadikan ini sebagai kalimat pengingat. Kadang-kadang kita di rumah soleh, tapi kalau sendirian digodain setan, gitu ya. Nah, jadikan ini pengingat, Pak. Pengingat, saya sering sampaikan, kalau Anda dalam keadaan sendirian berani melanggar perintah Allah, berani melakukan maksiat, maka Anda harus ingat bahwa tumbal pertama kali adalah anak Anda. Tumbalnya adalah anak Anda, ya. Jadi supaya jadi penghalang buat kita. Baik, itu sebagian dari penjelasan tentang wa kana abuhuma soleha. Jadi bapak soleh itu berpikirnya sampai segitu ya Pak, segitu panjangnya sampai dia punya simpanan buat anaknya. Ini buat anak saya, ini buat anak saya. Ini karena ini cukup bahaya Bapak Ibu. Begini, saya kemarin kedatangan tamu seorang ustad. Beliau datang dengan istrinya. Beliau bercerita ke saya bahwa kakek atau buyutnya itu dulu seorang ahli ilmu agama, seorang santri. Jadi kisaran tahun 1920 gitu ya, masa itu. Karena ahli ilmu itu nulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Ya. Begitu ditulis itu diturunkan kan ke anaknya. Nah, ini karena ini mereka ini berdua adalah santri, suami istri yang sekarang ini, maka dilacak itu kitab. Yang sedih adalah jawaban orang tua mereka, sudah dibakar nak. Lu kok dibakar, ilmu dibakar, habis gak ada yang bisa baca. Apa gak sedih itu Pak? Nah, ini poin kita yang sekarang, bahwa kalau bapak ibunya sudah soleh, nah sekarang tugasnya membuat anak jadi soleh. Ini nanti jadi orang tua yang dirindukan surga nih Pak. Kita mulai dari yang paling penting. Hadis Nabi yang Bapak Ibu sekarang, hadis ini menjadi sangat terkenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, tentang masalah keutamaan para penghafal Quran dan siapapun yang mengamalkan Quran, penghafal dan mengamalkannya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang mereka yang menghafal Quran. Ini teksnya macam-macam, saya ringkaskan karena beberapa riwayat teksnya lain-lain. Ada teks bi akhdhihimul Quran, ada teks bi ta'limihimul Qur'an, ada teks man ta'allamal Qur'an wa amila bih. Oke, okay? Saya gabung semuanya. Karena ini beberapa riwayat. Tapi isinya sama. Isinya begini, nanti kita jelaskan. Isinya begini. Siapa yang belajar Quran, menghafalnya, mengamalkannya, maka kelak ini orang-orang yang dimuliakan, dan orang tuanya orang tua yang dimuliakan di akhirat nanti, maka orang tuanya akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya dan akan diberi pakaian yang sangat indah, yang kalau dibanding dengan dunia dan seisinya, maka enggak ada artinya dunia dan seisinya itu. Saking indahnya pakaian yang diperkenakan oleh kedua orang tuanya. Ya, sampai nanti orang tuanya heran nanya, "Ah ini, Pak, kalau di akhirat tuh enggak ada yang tutup-tutupi." Semua orang sadar diri. Ini orang tua juga sadar diri. Kalau sekarang aja kita merasa pede, ya kan? "Wah, alhamdulillah, Pak, saya orang soleh." Itu pede di dunia, Pak. Kalau di akhirat orang sadar diri, makanya si orang tua nanya, "Ya Allah, kok bisa saya dapat semua ini?" Karena dia sadar dia tidak layak. Gitu ya, sadar diri di akhirat. Karena tidak layak itu, maka kemudian tadi jawabannya, ini karena anak-anakmu mengambil Quran. Akhdhim, akhd itu artinya ngambil. Ada riwayat lain, bita'limihim Quran, karena ngajar Quran. Ini Bapak Ibu, artinya begini, ini supaya tidak dipahami dangkal. Setidaknya ada beberapa kata. Satu, kata ta'allamal Quran. Ya, belajar Quran. Kalau kata akhdhimul Quran, akhdhihimul Quran, itu artinya Qurannya diambil. Quran diambil, maka dia ada dalam dirinya. Itulah kenapa para ahli ilmu menyampaikan ini artinya ngafal. Hafal Quran 30 juz. Tapi bukan cuma ngafal. Karena teksnya bukan cuma ngafal. Menghafal. Kemudian ta'allam al-Quran, ta'allam itu artinya belajar ilmunya. Quran ini apa isi ilmunya? Berarti bukan cuma ngafal ya. Setelah itu wa'amila bih, mengamalkannya. Sudah tahu isinya, diamalkan. Oke, okay? Enggak cukup itu, poin yang berikutnya adalah bita'alim Quran. Dita'alimkan, diajarkan. Lengkap sekarang berarti. Dihafal, diilmui, diamalkan, diajarkan. Oke. Okay. Tapi ada poin tentang kata ta'lim. Kata poin tentang ta'lim itu para ahli ilmu memberikan dua kemungkinan makna. Bahwa bita'limihimul Quran dikarenakan mereka mengajarkan Quran. Pertanyaannya, yang ngajar Quran ini siapa? Anaknya kah yang ngajarkan Quran karena dia sudah hafal dan ngerti ilmunya sehingga dia ngajar ke masyarakat? Ataukah yang dimaksud adalah bapak ibunya yang ngajari anak ini Quran sampai dia hafal Quran? Nah, itu hadisnya, Pak. Dan itu dua-duanya oleh ulama dikatakan dua-duanya. Nah ya, biar enggak segampang-gampang kita ngomong hari ini gitu ya. Alhamdulillah, Pak, anak saya hafal Quran. Sopo sing ngajari, Pak? Yang ngajari anakmu baca Quran siapa? Yang bikin hafid anakmu siapa? Orang lain? Supaya kita tahu bahwa di mana kita hari ini gitu ya. Itu, sehari ini saya sampaikan lengkapnya riwayat itu. Supaya kita tahu, baru orang tuanya berhak mendapatkan mahkota dari cahaya, pakaian yang sangat indah, atas dan bawahnya, yang lebih mulia dari dunia dan seisinya. Begitu hadisnya. Imam Hakim mengatakan ala syarti syaikh, ala syarti muslim, sahih. Gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi maksud saya adalah ayo berjuang. Bukan berarti tidak ada mulianya, ada mulianya, Pak. Alhamdulillah Ustaz, saya kan kerjanya nganterin anak saya. Itu mah tukang ojek. Enggak usah Anda, nitip aja sama tukang ojek juga bisa. Enggak usah fungsi orang tua kalau itu. Kan saya ini Ustaz yang nganterin makanan, itu mah koki. Antum titipin aja di koki juga bisa dengan ngirim makanan. Gitu Pak ya. Ini maunya Rasul begitu. Bahwa yang mendapat kemuliaan itu lengkap. Anak ini menghafal, kemudian mengilmui isinya Quran, kemudian cocok antara perilaku anak ini dengan Quran yang dihafal. Lah kalau ngafal Quran tapi akhlaknya enggak jelas, ya belum masuk di sini. Kan begitu hadisnya. Kemudian anak ini ngajar Quran yang sudah dihafalnya. Nah itu loh Bapak Ibu, makanya begini. Sadar kita tidak punya kemampuan itu. Tapi masa iya kita tidak mengambil walau sedikit? Apa maksudnya? Umpamanya banyak, Pak saya kan gak hafal 30 juz, Pak gimana mau ngajari 30 juz anak-anak? Saya kan gak ngerti tafsir, gimana saya mau menafsirkan Quran? Iya, tapi kan Anda bisa baca alif fathah a. Iya kan? Ba kasroh bi, api. Kan Anda bisa ngajarin. Tilo api, ya kan gitu. Wong ini baca hijaiyah juga diserahkan ke guru ngaji di TK, TPA. Terus Anda dapat apa? Itu masuk saya, Pak Bu. Betulan saya tolong nih, Pak. Kita kan pengen ngumpul di surga toh. Itu maksudnya. Kita mau mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Masa itu juga tidak kita ajarkan? Oh, kita bisa. Ya kan? Itu bisa, Pak. Sebagaimana Bapak Ibu ngajar 1 tambah 1 2, ajari juga alif fathah a. Ini a b c d, ini alif ba ta sa jim. Ayo, Pak, ayo ambil perannya. Walau cuma sedikit. Karena kadang-kadang sekolah ngasih tugas, tolong murojaah sama orang tua, ya kan? Anaknya mengulang hafalan sama orang tua. Anaknya namanya sudah hafal, dia baca. Bapaknya ibunya buka itu. Begitu buka kan, sebentar nak, ini kamu baca yang sebelah mana? Ya itu ya. Oh, berarti kecepetan bacamu. Pelan-pelan bacanya, kan? Jadi tolong ambil peran sekecil apapun. Ambil peran. Bisanya nyimak walaupun terseret-seret, ayo lakukan. Gitu, Pak. Bisanya ngajari abatasa, ajarkan abatasa. Bisanya cuma nemeni sampai juz 30, temeni sampai juz 30. Sisanya angkat bendera putih, Bapak Ibu nyerah, Nak. Iya, lanjutkan sendiri, Bapak Ibu enggak tahu jalannya. Itu fair. Makanya nanti saya sering bilang, makanya kalau sudah ketemu Idul Fitri, yang minta maaf jangan cuma anak ke bapak ibunya, tapi bapak ibunya minta maaf ke anak, sungkem ke anaknya. Mohon maaf ya Nak, bapak ibumu cuma begini doang, enggak bisa ngajarin apa-apa, ilmu enggak cukup, enggak begitu. Jangan cuma anak suruh minta maaf terus, ya kan? Bapak ibunya juga banyak kesalahannya. Malah kesalahannya lebih fatal. Anak tidak terbimbing dunia akhiratnya. Oke. Waktu saya habis terakhir, Pak. Terakhir. Ini yang sebaliknya. Ini hiburan. Saya taruh di belakang supaya jadi hiburan buat kita. Karena saya tahu dari tadi tegang sekali. Dan itu saya sengaja, Pak. Supaya kita bangun, kita bangkit. Jangan cuma begini saja. Begini saja umat enggak berubah. Mereka dididik kayak model kita, enggak jadi generasi ini. Enggak ada perubahan zaman. Ya. Yang terakhir ini hiburan buat kita. Tadi ada poin tentang pembahasan tentang birrul walidain. Hasil dari semampu kita didik anak jadi anak soleh, maka kemudian itu amal yang tidak putus buat kita. Idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salas. Kalau meninggal anak cucu Adam, maka putus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan waladun salihun yad'ulah. Syaratnya soleh, Pak. Buat anak jadi soleh, sehingga kalau anak soleh, Pak, dia bisa mendoakan orang tuanya. Yang manfaat dari anak soleh itu doanya itu. Kelak mereka yang mengangkat derajat kita. Nanti di hari akhir ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua itu bertanya pada Allah karena dia merasa tidak layak untuk mendapatkan semua ini. Maka dia bertanya, ya Allah, dari mana kebaikan ini? Kenapa diangkat derajatku? Maka Allah menjawab, waladuka staghfarolak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Jadi miliki anak yang soleh, Pak. Wallahi, Pak, semua yang dimiliki berupa kesuksesan duniawi anak-anak kita, itu tidak ada maknanya untuk kita. Yang bermakna adalah doa mereka. Nanti saat kita dikubur, yang manfaat adalah doa mereka. Itu yang mengangkat derajat kita. Sadar bahwa kita bukan orang yang layak mendapat kemuliaan itu, tapi peluang kita mendapatkan kemuliaan diangkat derajatnya oleh Allah SWT di hari akhir nanti, itu karena anak-anak kita yang mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita semua. Maka jadikan anak-anak kita soleh, dan jadilah anak yang soleh buat orang tua kita. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni orang tua kita yang telah tiada, dan semoga generasi kita generasi yang soleh dan soleha. Karena dengan itu, maka itu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kembalikan saya. Luar biasa pemaparan materi tausiah dari Ustadz Budi Ashari. Ini semakin menyadarkan kita. Jadi kita harus tetap semangat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Takbir. Ini menginspirasi kita semua sampai-sampai bapak dan ibu fokus liatin. Sampai gini-gini, sekali gini. Nah, itu saking apa? Ternyata kita kesentil hatinya ini ya. Kalau kata bahasa anak sekarang itu majleb gitu ya, ke hati kita ini sebagai orang tua banyak salah, banyak kurang dalam mendidik anak. Nah, selanjutnya mungkin dari bapak ibu masih ada yang penasaran, ingin bertanya, akan dibuka sesi tanya jawab. Karena waktu kita terbatas, hanya 3 saja yang bertanya. Silakan dari ibu-ibu dulu, angkat tangan. Oke, 1, 2. Oke, ibu-ibu 2 aja ya. Yang bapak-bapak 1 aja. Bapak-bapak ada 1. Oke, 1. Cukup ya. Silakan dari yang ibu-ibu tadi yang paling awal saya tunjuk, silakan ke depan. Pakai mic-nya. Oh ya, ibu-ibu ini. Setelah ibu yang baju hijau ini ke ibu yang baju hijau itu. Ya. Sama-sama hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lina, Ibu Lina. Ibunda dari Fikri kelas 4D Insan Tama. Sedih sekali ya Ustaz mendengar paparan dari Ustaz gitu. Jadi ketika istilahnya kesolehan kita dulu yang cukup baru ke anak kita gitu. Tapi kalau saya yang saya alami gitu, saya tahu agama tuh justru karena maksudnya mendalami agama justru karena memasukkan anak saya ke sekolah IT gitu ya, ke sekolah yang basicnya agama. Jadi terbukti banyak sekali ketinggalan-ketinggalan yang istilahnya anak saya justru lebih duluan solih dibanding saya gitu. Justru saya mengikuti dia gitu kan. Jadi kalau misalnya boleh Ustadz beri tips singkat lah istilahnya untuk membayar harga yang sudah saya lakukan gitu kan. Apa tipsnya biar istilahnya saya tidak terlalu ketinggalan dan istilahnya bisa mengganti ketertinggalan tersebut. Karena notabene istilahnya jelas-jelas kalau saya tuh justru saya agamanya bertambah karena saya mengikuti anak saya sekolah di sekolah ya salah satunya Insan Tama. Iya, ya. Betul Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditampung dulu Ustadz ya. Silakan ibu ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya apa hukumnya bagi orang tua yang anaknya masih di bawah umur ya 5 tahun. Kebetulan teman saya anaknya 2 itu 5 tahun tuh udah pada dipondokin gitu ya, tapi di Jawa Timur. Terus saya kan bilang kalau anak masih 5 tahun kan masih pengasuhan orang tua gitu. Terus dia bilang saya nggak bisa ngajarin anak tahfidz Quran dan sebagainya, nggak bisa, jadi udah pondokin aja yang gampang gitu. Nah itu gimana tuh hukumnya Ustaz sebagai orang tua gitu? Oke, ini aja. Saking semangatnya lupa namanya siapa. Namanya siapa ibu? Namanya Ibu Eni. Ibu Eni, oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari bapak-bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna. Saya seorang orang tua dari siswa di Insan Tama. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, salah satu yang kita siapkan sebagai orang tua yang yang ingin masuk surga begitu adalah menyiapkan pendidikan bagi anak-anaknya. Salah satu pendidikan itu adalah menyiapkan sakofah Islam gitu. Di samping ilmu-ilmu kehidupan. Nah, yang ingin saya tanyakan, sakofah Islam seperti apa yang layak kita siapkan untuk anak-anak kita? Karena saya melihat kondisi sekarang, kalau kita lihat generasi muda Islam, ya mereka menyebutnya kalangan intelektual muda, ormas tertentu lah, kalangan muda intelektual, berarti kan mereka pintar gitu. Secara sakofah mereka tidak diragukan. Tapi kok isi kepalanya aneh gitu kan? Ini kesalahannya di mana? Ya sampai membandingkan Islam dengan outlet fast food gitu. Islam mau di Indonesia kan, ini kan aneh isi otaknya gitu. Ini kan sakofahnya yang salah atau orang yang salah atau orang tuanya yang salah. Ini yang saya ingin saya tanyakan. Jadi sakofah Islam seperti apa yang harus kita pilih untuk anak-anak kita? Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ustaz, silakan dijawab. Ada 3 pertanyaan dari ibu-ibu 2 dan bapak-bapak 1. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengganti kesolehan yang tertukar, Pak. Judul sinetron. Ya kan? Coba bikin judulnya kesolehan yang tertukar. Harusnya yang soleh orang tuanya bukan anaknya dulu. Tapi ini enggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah. Ya, saya bilang alhamdulillah. Karena artinya kalau anak kita lebih baik dari kita, maka mudah-mudahan itu bagian dari keinginan kita yang berhasil, yaitu anak-anak yang lebih baik dari kita. Walaupun saya tidak rido sekali lagi dengan kalimat itu. Tadi sudah saya bilang di depan ya, saya tidak rido. Karena saya tahu siapa saya. Cuma segini doang di tangan kita, Islam gak maju sama sekali. Gak maju sama sekali. Oke. Tapi bagaimana? Begini. Saya berikan, kalau tips tadi saya berikan beberapa tips. Yang pertama adalah namanya orang tua itu harus selalu ada sisi kebaikan yang mengagumkan. Harus selalu ada. Jangan kosong sama sekali. Walau itu mungkin cuma 1-2 sisi dari wajah kita. Jadi jangan kosong sama sekali. Ilmu tidak membanggakan. Quran bagusan anak kita. Akhlak malah anak kita sering negur kita gara-gara kita minum tangan kiri atau minum sambil berdiri. Keyakinan ya mereka ngomong surga neraka, ngomong pahala lah kita ngomongnya selembar rupiah. Jadi, tapi tetap harus ada ruang yang mana anak Anda kagum pada ruang kebaikan itu. Harus Anda temukan di diri Anda dan Anda besarkan. Anda besarkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Karena kalau orang tua ini tidak ada sama sekali yang bisa dibanggakan. Saya cukup khawatir betulan, Bu. Karena anak-anak Anda tidak melihat Anda dan pasti akan mencari idola di luar Anda. Nah, idola di luar Anda itu saya khawatir ketemu setan. Di luar sana banyak setan masalahnya. Begitu keluar rumah ketemu setan dan itu yang dikagumi, bahaya. Itu maksudnya. Ya, satu itu, harus selalu ada ruang yang baik, walaupun cuma sedikit tapi itu yang mengagumkan di anak-anak kita. Anda temukan diri Anda. Nanti kalau sudah Anda temukan diri Anda, Anda nilai anak-anak, nilai dari pernyataan jujur anak-anak Anda. Betul enggak itu mengagumkan atau ternyata biasa aja? Ya, apakah itu mengagumkan atau hanya biasa saja? Nanti Anda bisa nilai. Tanya aja, Bu. Kalau ditanya langsung biasanya anak-anak jawabnya enggak jujur, yang nanya ibunya. Apa yang kamu kagumi dari Bunda? Apa ya, Bun? Tengok kanan, tengok kiri. Kalau ayah apa yang dikagumi itu? Kalau ada, saya selalu bilang Pak, kalau anak ada jeda dalam menjawab, yakinlah Anda tidak ada yang mengagumkan. Karena kalau anak-anak banyak yang dikagumi dari Anda, dia bicara tidak nemu koma, Bu. Saking banyak yang dikagumi kebaikannya dari Anda. Tapi kalau tengok-tengok bingung apa kebaikannya itu. Nah, sekolah bisa membuat Ustaz. Jadi gini, kerjasamalah yang baik dengan sekolahan. Kadang-kadang kalau dengan bapak ibunya mungkin anak-anak jawabnya enggak terlalu berani atau sungkan, kerjasamalah sama sekolahan. Di kelas anak-anak kasih pulpen sama kertas. Tuliskan apa yang paling membanggakan dari ayah kalian. Waktunya hanya 2 menit. Itu Anda nanti bapak ibu guru boleh menyampaikan pemandangan di kelas. Karena saya pernah nyoba ini di anak-anak berbagai sekolah waktu itu, singkat saya atau usia SD, SMP. Itu saya gantian, habis bapaknya udah, ibunya habis itu, kertas yang berbeda. Itu nyata Pak, banyak pulpen anak-anak yang gak bergerak. Diam. Kan gak bisa nyontek, kalau dia mau nyontek gimana dong bapaknya si ibunya. Nyata Pak, tidak bergerak pulpennya, betulan. Tapi ada anak yang luar biasa, mungkin bapak ibunya saya, sampai minta kertas tambahan. Wallahi. Ya, supaya kita tahu itu jujur banget. Habis itu serahkan ke orang tua Ustaz. Serahkan ke orang tua. Ini lho Pak Anda di mata anak Anda. Karena kalau itu tidak kan gini Bu, didik anak itu mudah sekali kalau Anda pegang dua hal itu. Satu kebaikan, dua kekaguman. Kebaikan artinya Anda bisa diteladani dan Anda pasti mengagumkan. Kalau sudah gitu, nyaris tidak ada masalah besar dalam mendidik anak. Gak ada kesulitan besar insya Allah. Masalah di kita hari ini, kita gak megang anak-anak kita karena dia kagumnya sama tokoh yang lain, sama tokoh yang lain, bahkan kadang sama tokoh yang salah. Jadi salahnya gitu ya, sisakan ruang itu. Oke, kemudian kalau ini langkah fair kita, karena anak-anak ini sekarang jadi guru kita, maka Anda harus memuliakan guru pada poin keguruan dia itu. Umpamanya kita belajar tentang hari ini bahwa kita diajari cara baca Quran yang benar, maka muliakan dia sebagai guru. Anda memang bapak ibunya, memang ya, lahir memang dari Anda, memang. Bapak ibu kalau buka dalam Quran, sebutan bapak ibu itu ada dua jenis. Kadang disebut bapak itu, kadang disebut walid tadi, kadang disebut abun, ab. Ibu kadang walidah, kadang Ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau walid walidah itu dari kata wiladah, itu berhubungan dengan kelahiran. Tadi kelahiran. Masalah jasa fisik kita pada anak-anak kita itu tercermin dari kata walid dan walidah. Tapi abun dan ummun itu lebih luas dari walid dan walidah, karena ab dan termasuk di dalamnya mendidik mereka. Ab dan makanya itu disebut Quran, dua-duanya ada di kita harusnya. Kita ini ab ya walid, kita ini walidah ya Tapi gara-gara belajar Quran ini kok saya belajar sama dia, berarti Anda cuma walid tapi bukan ab. Anda cuma walidah tapi bukan Berarti memang cacat separuh. Karena cacat separuh ya sudah, berikan hak Anda yang fair. Yang fair. Tahu kan adab pada guru? Nah, sekarang gurunya adalah anak Anda. Itu fair, Pak. Berikan penghormatannya. Itu fair banget. Jangan gitu dong, kan aku ibumu. Ibu cuma ngelahirin tok untuk Quran ibu belajar sama saya. Ya? Di bab ini ibu tidak jadi hanya walidah saja. Jadi maksud saya, berikan kepada mereka penghargaan atas kesolehan mereka, penghormatan atas kesolehan mereka itu. Kalau kita belajar sama dia, sampaikan ucapan terima kasihnya, sebagaimana kita dengan guru. Walaupun anaknya masih kecil, Zat. Walaupun masih kecil anaknya. Kan itu begitu. Kita diminta untuk waqiru man tata'allamuna minhu. muliakanlah siapapun yang Anda belajar darinya, apapun itu, sekecil apapun. Belajarlah tadi. Muliakan dari siapapun yang kita pernah belajar, apapun dari orang itu. Gitu ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, nah ini, Pak. Ini menarik di, karena ini poinnya tiga saja ya. Ini dilakukan oleh banyak orang soleh dari dulu sampai hari ini. Mudah-mudahan sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan, alhamdulillah. Anda tuh di rumah, bapak, ibu, harus punya majelis sama anak-anak. Harus punya majelis sama anak-anak. Jadi kalau babnya, wah ini sibuk ya pak, bapaknya. Anda tidak lebih sibuk dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz pak, orang besar di zaman dinasti Bani Umayyah. Cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memakmurkan negeri yang bermasalah hanya perlu waktu 2 tahun setengah, 29 bulan. Segitu hebatnya itu orang, Pak. Sesibuk itu, negeri wilayah membentang dari timur sampai barat. Tapi beliau selalu punya majelis seminggu sekali dengan semua anak-anaknya membaca Quran bersama. Oke, jangan sok sibuk. Ya, jangan sok sibuk. Anda harus punya majelis sederhana, tapi kalau Anda istiqomah, Allah berikan keberkahan karena keistiqomahan. Bacalah Quran. Kalau Umar bin Abdul Aziz, itu anaknya 17. Kan? Anak 17, kalau ngumpul beliau, istrinya, anak-anaknya itu, maka disuruh baca Quran dari yang paling besar. Nah, karena Umar bin Abdul Aziz seorang ahli ilmu besar, nah, maka duduklah dia menyimak bacaan anaknya itu. Satu bacaan. Jadi ada majelisnya. Ya? Lakukan itu, nah disitulah dirangkainya banyak hal. Belajar kita disitu tentang ilmu, belajar tentang kesolehan, belajar tentang komunikasi, belajar mengakrabkan dengan anak dan keluarga. Banyak hal yang bisa dipelajari ya. Buatkan itu, insya Allah, disitulah semua akan digagas nanti. Ya, dan saya tambah sedikit yang poin dua. Namanya murid sama guru dan Anda muridnya, kalau Anda salah jangan ngotot kalau ditegur. Karena masalahnya kadang-kadang kalau ditegur itu orang tuanya ngotot, kamu baru belajar kemarin sudah begitu ke orang tua saya. Ini murid gak tahu diri namanya. Ini saya mohon maaf, saya cerita tentang diri saya bapak ibu. Anak saya negur saya dalam satu hal yang saya tahu persis. Dalam ilmu yang sedang saya disalahkan oleh anak saya itu ada pembahasan panjang di ilmunya. Karena saya pernah pelajari ilmu itu. Cuma karena itulah yang diketahui anak saya, maka saya harus katakan terima kasih atas tegurannya nak, kau anak yang soleh. Gitu. Saya tidak sedang melanggar, tapi versi dia melanggar. Kenapa? Karena ini ada ilmu panjang sebenarnya. Kenapa yang dia tahu itu? Bukan saya ajak debat. Kamu sini, duduk bapak sini. Kamu belajar kapan? Bapakmu lulusan Madinah tahu? Enggak begitu. Jadilah murid ya. Murid salah ya siap. Kadang-kadang gurunya marah, Anda dihukum, siap dihukum. Pernah dihukum anak? Wah, hebat Anda berarti. Berarti Anda soleh sekali. Saya pernah dihukum anak, Pak. Beneran, saya bilang hukumlah bapakmu ini karena ayahmu buat salah. Dengan bundamu hukum. Kalian punya hak untuk menghukum apapun hari ini. Silahkan, dan kami siap laksanakan tanpa nawar. Berarti Anda luar biasa soleh-soleh pak. Saya sering suka dihukum anak saya. Luar biasa Anda. Luar biasa ya. Baik. Itu ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Saya bersederhana insya Allah lakukan ya. Baik. Yang kedua, tadi mondok saat ya. Dipondokkan ya. Umur berapa? 5 tahun. 5 tadi. Tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Apakah salah? Tidak 100% salah, tidak 100% benar. Ya. Saya mohon maaf, saya ini paling tidak suka ngomentari lembaga orang lain. Jadi saya sampaikan ini murni sebuah ilmu dan tidak ngomentari lembaga siapapun. Saya tidak pernah dilatih untuk itu oleh para ulama dahulu. Untuk ngomentari lembaga orang, ngomentari orang lain, akhirnya kita habiskan waktu dan usia untuk hal yang nyaris tidak ada manfaatnya buat kita. Oke, saya hanya bicara secara ilmu. Usia 5 tahun, apakah sudah boleh dipondokkan? Begini, itu langsung sejak zaman Rasul contohnya. Bahkan Rasul sendiri, Singkat kata, karena waktu ini nanti habis. Singkat kata, Pak. Saya langsung kasih kesimpulannya ya. Kalau dalilnya banyak, contohnya banyak, tapi saya langsung kasih kesimpulan. Orang tua itu dibagi dua, gampangnya. Saya bagi dua. Orang tua yang, atau saya bagi tiga deh, Saya bagi tiga. Orang tua yang ideal, orang tua yang lumayan, kalau bahasa Indonesianya, orang tua yang tidak baik. Orang tua yang ideal itu yang harusnya dikejar oleh masyarakat dan dunia pendidikan hari ini. Karena itulah yang bisa kita lihat potretnya pada sejarah Islam zaman dahulu. Silahkan baca dalam biografi orang-orang besar. Banyak sekali di antara mereka yang berkatanya begini, saya selesai hafal Quran 30 juz dari bapak saya selesai menghafal kitab Muwatta dari ibu saya belajar kitab fikih ini dari paman saya belajar ilmu nahu dari nenek saya. Harusnya pendidikan dikembalikan ke sana. Makanya saya suarakan dengan tegas, kalau sekolahan dan orang tua sama-sama nyaman, anak dari usia kecil dikirim sekolah, makin lama bayi sudah disuruh sekolah sekarang, ya kan? Ada, oh iya, bayi disuruh, lo ada, bayi disuruh sekolah. Saya punya teman di Depok, Pak. Itu dia cerita sendiri. Tempat dulu bercandaan zaman saya, TPA itu singkatan tempat penitipan anak, itu bercandaan dulu, sekarang nyata. TPA itu tempat penitipan anak, musibah memang zaman ini. Sejak kecil sudah dititipkan. Bapaknya pergi nyari duit, ibunya pergi nyari duit. Musibah, teman, enggak jadi. Kalau mau titik ideal kayak tadi, Pak. Tadi saya sebutkan tadi. Belajar apa dari bapaknya, belajar dari ibunya, dari pamannya, dari kakeknya, dari neneknya, dari itu. Dan sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Yang seperti itu, lah, kenapa dia belajar sama orang lain? Ya kan? Selesaikan dulu urusan dia dengan bapak ibunya, nanti belajar ke orang lain. Wong keluar juga belum tentu dapat lebih baik dari bapak ibunya, kan? Begitu. Nah, inilah pentingnya orang tua juga menyiapkan waktu untuk anaknya. Aneh, kita buat orang lain jadi pinter, kita biarkan anak kita. Kita ajari orang lain, anak kita biarkan. Itu aneh. Paham? Yang kedua, lumayan. Lumayan itu ya alhamdulillah ada ilmu walau tidak terlalu banyak. Ya solehnya juga alhamdulillah tapi standar gitu ya. Ya yang begitu ya tadi. Ya dia saya sarankan, ini saran saya. Saya sarankan agar tidak sejak awal dia nitipkan anaknya di pondok. Karena orang tuanya lumayan lah. Tinggal nanti orang tua di ukuran lumayan juga tahu diri. Saya kira-kira Pak disedot sama anak saya ilmu dan kesolehan saya. Habis anak saya di umur berapa? Nah, saat itu sudah titipkan ke orang lain, pondokan, Pak. Nah, yang ketiga, orang tua yang enggak baik, ilmunya enggak ada, soleh juga enggak, yang begitu, Pak, dikekepi di rumah, anak rusak. Segera selamatkan generasi Muhammad SAW ini, titipkan ke orang soleh. Semua ini ada contoh dalam sejarah Islam dulu, semua ini ada contohnya. Ya, antum silakan buka biografinya. Jadi intinya orang tua nanti, Bapak Ibu, bukan ngomentari lembaga itu, tapi ukur diri kita masing-masing. Kita di level yang mana? Ya, di level yang mana? Yang kalau intinya kan satu, intinya anak-anak harus jadi anak yang baik dan bisa memperbaiki. Jadi pahami? Mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang ketiga tentang sakofah. Nah, ini Pak, ini saya harus jelaskan tentang sakofah. Sakofah itu, ini masalah di kita tentang sakofah, ini masalah, Pak. Antum tahu masalahnya sakofah? Karenanya tidak lahir ulama. Yang lahir cuma musakof. Ini masalah serius di kita. Musakof itu orang cuma punya wawasan sedikit-sedikit, itu namanya sakofah. Tentang akidah sedikit, akidah akhlak sedikit, ilmu ini politik sedikit, ekonomi sedikit, keamanan sedikit, sedikit-sedikit, Quran sedikit, hadis sedikit, itu namanya sakofah. Dan bukan itu yang dimau oleh Islam. Bukan itu yang dimau Islam. Yang dimau oleh Islam, seseorang belajar dengan pondasi yang sangat dasar, yaitu Qurannya. Itu mendasari semua hal, dari mulai ilmu sampai sakofahnya. Ya? Maka tadi, karena dalam di kalangan para sahabat dahulu mereka, tidak ada sahabat yang cuma musakof, itu enggak ada, Pak. Sahabat itu mesti punya kemampuan ilmu-ilmu yang mereka sangat ahli di bidang itu. Baru sisanya sakofah. Saya kasih contoh. Nabi sendiri dan para sahabat dahulu yang saling menunjuk orang keahliannya apa. Contohnya, ketika para sahabat ditanya tentang siapa yang ahli dalam masalah bacaan Quran, mereka pasti akan nunjuk Ubay bin Ka'ab. Ketika ditanya siapa yang paling ahli dalam ilmu faraid, mereka akan nunjuk Zaid bin Thabit. Siapa yang paling ahli dalam ilmu halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Siapa yang paling ahli ilmu dalam masalah kepengadilan, qadhi, hakim, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang paling ahli dalam ilmu tafsir, Abdullah bin Abbas. Itu level kepakaran para sahabat. Yang sakofah sahabat saja hari ini itu jadi ilmu, Pak. Paham atau enggak? Di level sahabat itu dianggap sakofah, tapi kalau di kita miliki hari ini itu jadi ilmu dalam. Saking dangkalnya ilmu kita hari ini. Setelah itu Anda boleh lihat kan, Imam Nawawi contohnya. Imam Nawawi rahimahullah taala, ulama abad 7 Hijriah. Itu dalam di ilmu-ilmu syariat. Ilmu fikih, beliau punya kitab-kitab dalam ilmu fikih. Umpamanya kitab yang sangat ternama Al-Majmu' Syarah Muhaddam. Ilmu hadis, beliau punya Syarah Sahih Muslim. Menjelaskan Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj namanya. Nanti ilmu mustalah, punya ilmu berbagai macam ilmu, beliau punya kitab yang dalam. Tapi kemudian beliau pengen merambah ke sakofah. Merambah ke sakofah. Maka mulailah beliau mencoba kecintaan terhadap ilmu kedokteran. Makanya dia pergi ke toko buku, dia beli buku Al-Qanun Fit-Tib karya Ibnu Sina. Zaman dulu buku mahal, apalagi buku berjilid-jilid. Itu akan coba beliau jadikan sakofah oleh beliau. Kalau beruntung akan jadi ilmu yang dalam. Tapi begitu beliau beli, beliau mulai membaca buku itu, ternyata beliau hatinya enggak srek. Kok saya enggak menjumpai kenyamanan hati di ilmu ini, berarti mungkin ini enggak cocok buat saya, cocok buat orang lain. Maka bukunya dijual lagi. Oke? Ini sakofah. Istilah ilmu dan sakofah harus dipahami dulu. Alim dan musakof. Oke. Hubungannya dengan kebaikan umat ini, maka muslimin ini harus alim musakof. Bukan hanya alim tadi, tapi tidak musakof. Alim tidak musakof itu begini, teman-teman. Umpamanya, fatwa saja, fatwa itu bisa tidak tepat gara-garanya tidak punya sakofah. Walaupun kalau itu levelnya ulama, mereka salah dalam berfatwa, dalam berijtihad, mereka dapat satu pahala. Tapi artinya bisa tidak tepat fatwanya gara-gara dia tidak paham sakofah. Kan ahli ilmu ditanya apa saja, begitu dia ditanya, untuk menjawab dia harus paham sekeliling yang tentang ditanyakan. Nanya apa nih? Nanya masalah ini. Saya ingat dulu umpamanya di Indonesia dulu tahun berapa ya, di Indonesia pernah ada peristiwa berdarah di Ambon. Dulu ya tahun berapa itu? Saya masih mahasiswa dulu. Yang menjadi masalah ketika peristiwa Ambon itu ditanyakan kepada ulama. Dulu saya di Saudi, di Madinah. Begitu peristiwa Ambon ditanyakan ke Madinah, jawabannya bisa salah. Kalau beliau ini tidak dibekali wawasan tentang Ambon, dikasih data dulu. Kalau tiba-tiba langsung ditanya, beliau jawabnya ya sesuai dengan jawabannya. Sesuai dengan pertanyaan maksud saya, sesuai dengan pertanyaannya. Maka itu sakofatan penting. Kalau orang cuma punya sakofah tapi tidak punya ilmu, nah terus bagaimana mau mengawal peradaban ini? Tidak bisa peradaban ini dikawal hanya dengan sakofah. Tidak akan pernah bisa. Harus didalami betul. Dan ada orang-orang yang, makanya tadi, bahkan Quran menyampaikan jihad saja. Kalau sudah diumumkan untuk jihad, Quran sendiri mengatakan jangan semua orang pergi jihad. Apa fungsinya? Liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. hendaknya ada sekelompok orang yang tafaqquh fiddin. Tafaqquh dari kata fikih itu artinya pemahaman yang dalam, bukan sakofa. Dia pemahaman yang dalam baru nanti bisa memberi peringatan. Nah, bagi rahmati Allah, jadi ini adapun kemudian kesalahan tadi disampaikan, kesalahan dalam berpikir apa tadi bahasanya? Islam apa tadi? Islam tadi? Hah? Tadi pertanyaan tentang Islam Nusantara. Oh, Islam Nusantara. Saya belum pernah jawab tentang Islam Nusantara, tapi saya mau sampaikan, teman-teman. Lihat, saya sampaikan kantun. Saya kalau ditanya, apakah Pak Budi Azhari setuju dengan Islam Nusantara? Saya bilang, saya setuju. Enggak usah kaget gitu, biasa aja. Makanya perlu ilmu, jangan hanya sakofa. Apa yang saya maksud dengan Islam Nusantara? Antum tidak bisa setelah merta fatwa dari Saudi, Mesir, dari Yordan, dari Maroko dibawa ke sini terus berjalan di sini. Karena ini negeri punya keadaan sendiri. Itulah pentingnya kemudian perlu antum keadaan lokal di sini. Antum kalau baca sejarah masuk Islam ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia ini, teman-teman, itulah kenapa pembahasan tentang Wali Songo melegenda di kita, karena yang sepengetahuan saya mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan ilmu sekaligus mengerti keadaan masyarakat setempat. Ketika tidak menggunakan keadaan masyarakat setempat, maka jadi masalah akhirnya, dan Islam tidak berkembang. Jauh sebelum Wali Songo hadir, Islam sudah ada di Indonesia, tapi tidak menyentuh masyarakat pribumi, masyarakat lokal. Itu kenapa kemudian mereka perlu masuk ke mereka, belajar apa saja tentang lokal, tentang keadaan lokal itu. Itu Nusantara. Gak bisa. Dan sekali lagi gampang, antum tidak akan selalu tepat membawa fatwa ulama dari luar dibawa fatwa ke sini. Saya sudah sering bertanya pada para ulama di luar sana. Ketika saya tanya, kadang-kadang jawabannya begini, kadang-kadang beliau selalu begitu kita tanya pertanyaannya, di negeri antum madhabnya apa? Kenapa nanya madhab negeri saya? Kalau mau kan langsung jawab saja kan? Itu menunjukkan ulama yang luar biasa. Saya sudah nanya bermacam-macam ahli ilmu, mereka suka jawab, di negeri antum madhabnya apa? Nah, ini bab besar lagi memperhatikan itu. Oke? Adapun mengubah hal-hal yang mendasar sampai kemudian berubah gara-gara menyesuaikan dengan keadaan Nusantara, nah itu pasti tidak tepat, pasti nggak benar, ya kan? Nah, itu makanya setuju, asal di poin-poin yang mana yang Anda mau ubah jadi Nusantara, mau diubah yang mana, ya? Atau kalau kemudian mengubahnya sampai mengubah hal yang sangat mendasar dalam syariat ini, itu kesalahan. Kata mendasar itu apa saja, nah itu bisa kita kaji. Begitu saya kira, wallahualam bissawab. Baik, Ustaz, mungkin ada sedikit pesan closing statement untuk Bapak dan Ibu arah hadirin sekarang. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini closing statement dari saya. Saya hanya ingin mengulangi kalimat saya tadi bahwa kalau kita menjadi orang yang soleh dengan izin Allah sebagai orang tua, kita menjadi orang yang soleh dengan izin Allah, kemudian dengan izin Allah pula kita bisa menjadikan anak kita anak yang soleh, maka itu adalah merupakan aset terbaik kita sejak di dunia ini hingga nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni kita semuanya. Semoga Allah SWT berikan kepada kita petunjuknya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang kita dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.